tentang tadi yang sebelumnya, yaitu tentang hukum seorang wanita dan keluar untuk membuat haji, ya, keluar untuk mengerjakan ibadat haji. Saya terangkan apakah yang Nabi SAW katakan kepada seorang wanita yang ingin membuat haji. Nabi SAW telah melarang di dalam sebuah hadis, sebuah larangan yang mutlak, yang umum, melarang seorang wanita untuk keluar berpergian melainkan dengan mahram. Kemudian di dalam hadis lain pula, iaitu tidak ada dalam kitab ini, seorang lelaki telah mengatakan bahawa dia telah ditulis untuk pergi dengan seorang, dan dia berkata bahawa isterinya telah keluar untuk pergi membuat haji. Nabi SAW telah mengatakan apa? Memerintahkan dia untuk menemani isterinya itu membuat haji. Dan saya terangkan juga perbezaan pendapat, apakah pendapat ulama di dalam masalah ini, dan apakah dalil-dalil mereka. Dan juga itu kita dapati bahawa ia boleh disimpulkan ke dalam dua pendapat yang utama, iaitu sebuah pendapat mengatakan seorang wanita itu boleh pergi membuat haji atau boleh pergi berpergian dengan tanpa mahram pun, dengan syarat tidak khawatir akan ketakutan, iaitu dalam keadaan aman. Sama ada tanpa mahram terus langsung tak ada mahram, ataupun dengan ditemani oleh bukan mahram, iaitu wanita lain, dengan syarat perjalanannya itu aman. Dan juga termasuk dalam ini, iaitu mengatakan bagi seorang wanita yang telah tua yang tidak diingini lagi, iaitu mengatakan beliau boleh pergi seorang diri berpergian. Kerana masuk juga dalam sini maknanya ia aman daripada ketakutan, aman daripada fitnah. Itu mereka lihat kepada makna daripada larangan yang ada dalam hadis dari Nabi SAW. Ada pun pendapat kedua mengatakan bahawa seorang wanita itu jika ingin keluar berpergian untuk membuat safar, wajib dia ditemani oleh mahram. Wajib ditemani oleh mahram, sama ada perjalanan dekat atau perjalanan jauh, satu hari atau dua hari atau tiga hari atau sebulan. Yang penting adalah itu adalah satu perjalanan safar di dalam istilah syarak, dan tidak kira sama ada perjalanan itu aman ataupun tidak, sama ada perempuan itu, wanita itu, tua ataupun muda, wajib ditemani oleh mahram. Mereka tidak ada dalil yang kuat melainkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hujah mereka yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang ada dalam kitab kita pembelakangan ini. Bahwa Nabi sallallahu telah melarang seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar melainkan dengan mahram. Dan hadis yang disebutkan tadi menyuruh suami seorang wanita itu untuk menemaninya. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya ni, dan satu lagi tentang mahram ni, jika dia mempunyai anak, anak laki-laki, seorang wanita tu punya anak laki-laki dan telah wajib bagi dia buat haji, maknanya dia mampu semuanya, tapi anak laki-lakinya tu belum baligh, boleh tak menjadi mahram bagi dia? Boleh tak anak laki-lakinya tu yang belum baligh tu menjadi mahram bagi dia? Anak 2 tahun laki-laki jadi mahram. Ha? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Mahram kan? Kenapa? Tak dapat selamatkan daripada bahaya jika ada bahaya. Maksudnya apa? Kita melarang ni walaupun tidak ada di dalam nas, ataupun tidak ada dalam nas apa ni katakan yang melarang demikian, maknanya asal ada mahram asalnya. Tetapi kita juga melihat kepada makna tersebut, yakni tujuan diadakan mahram atau diwajibkan berteman dengan mahram mestilah untuk mengelakkan fitnah, untuk mengelakkan fitnah. Dan antara mahram dengan bukan mahram, tentu sekali yang paling aman sekali, yang paling menjaga marwah mahramnya adalah mahramnya sendiri. Jadi sebab itu Nabi SAW merintahkan orang itu, seorang wanita itu ditemani oleh mahram. Dan tentu sekali yang boleh melakukannya adalah lelaki yang balik. Kalau budak belum lagi ada perasaan tersebut, dan kalau boleh pun dia tidak kuat, jadi mesti dilakukan oleh orang yang balik. Dah tak cukup saja dia buat baby dia, dia pergi Mekah naik kapal terbang walau mahram ni. Tak boleh kan? Tak boleh. Baik, jika seseorang wanita perlu keluar, perlu keluar, kita katakan seperti dia pergi ada apa ni, ada hutang dengan seseorang, misalnya dia di Singapura, orang tu di Mekah Melaka lah misalnya, dan mereka telah berjanji untuk 3 bulan misalnya, untuk 3 bulan hendaklah dibayar kepada orang yang dihutang di Melaka tu, dan mereka dia pinjam dekat Melaka misalnya duit atau kereta lah. Baik, jadi janji ni apa, mesti dibayar di sana. Jadi kalau sekarang lepas 3 bulan, dah masuk 3 bulan, apakah wanita tersebut boleh pergi membayar hutangnya di Melaka tersebut walaupun tak ada mahram, ataupun mesti juga dengan mahram? Boleh dia pergi bayar hutang. Kalau bayar hutang, kena bayar hutang. Kalau saya tukar Melaka tu, saya tukar Mekah. Tak boleh titik-titik. Macam mana? Bayar hutang. Bayar hutang. Bayar hutang. Baik. Memang di sini ulama ada menyatakan demikian. Contoh yang kedua, contoh kedua, seorang itu pergi dengan mahramnya, yang suaminya, pergi haji. Sampai di haji, diperintahkan supaya jangan gaduh waktu semuanya kan. Tapi dapati di sana lah mereka bergaduh. Yang tak tahan kan, macam-macam tunggu lama, tak masih tunggu-tunggu, tak keluar. Sesat apa semuanya adalah mereka bergaduh, berai. Berai terus tiga terus, misalnya. Betul kan? Jadi, wanita tersebut sepatutnya tak boleh keluar daripada rumah kan. Apabila dah cerai, tak boleh keluar daripada rumah. Betul kan? Selama 4 bulan, 10 hari ya. Jadi bagaimana sekarang ni dia dengan teket je nak balik? Dah cukup dah habis waktu haji, bulan muharram itu, mereka terpaksa balik. Apakah dia tak ada muharram? Suami dia bukan muharram dia lagi. Muharram lagi kan? Bukan. Suami dia kena pengetahuan lain, lepas tu cerai pun untuk orang lah, tak ada tak boleh lagi lah kita katakan. Dah tak ada mahram lain. Macam mana? Bila tak ada safar balik? Ikut pendapat yang rajin lah, ikut hadis ni, ikut hadis yang kita faham ni. Ini kan contoh lain. Sebelum kita jawab, saya semua jawapannya sama. Contoh lain, perang sekarang ni di Iraq misalnya. Perang, keadaan tak selamat. Negeri yang selamat terdekat sekali di Iran ataupun di Syria. Jadi tu sekali, safar, perjalanan, safar. Dia tak orang diri, keluarga dia semula, suami dia tak ada berniat. Terkumpul semuanya, jadi dia nak pergi ke keluarganya di Syria. Boleh tak dia jalan seorang diri? Jadi demikian, kalau keadaan-keadaan demikian, ulama mengatakan boleh. Hadis ini dikhususkan dengan keadaan-keadaan demikian. Kerana sebenarnya kita ada dalil, kita ada dalil bahawa seorang isteri seorang salam sebelum jadi pengen di dalam, dia seorang diri saja naik unta, naik kenderaan dia pergi Madinah. Dia Mekah pergi Madinah, dia tak ada mahram, tak ada. Jadi seorang sahabat jumpa dia, sahabat-sahabat tu naikkan dia ke atas kenderaan dia dan terus sampaikan dia ke Madinah. Dan kalau tak boleh, mesti akan didatangkan kita dalam diruat tanah, hadis atau sebagainya melarang secara demikian. Oleh kerana tidak ada menyebabkan boleh. Dan kita tahu bahawa dari segi kaedah syariat, darurat membolehkan cara-cara yang mahdurah, iaitu cara-cara yang haram. Ya, asal yang haram, tak ada cara-cara demikian dibolehkan. Begitu juga sebagai hutang, walaupun pada kita sedikit kecil, tapi ini hak orang. Orang perlukan benda tu. Lepas 3 bulan dah janji, dia mesti pulangkan. Dia mesti pulangkan. Kalau tak ada mahar, sepatutnya dia pergi. Sepatutnya dia pergi. Macam dia sebutkan oleh ulama. Jadi jelas insyaAllah tentang masalah ini. Dan kita dah katakan ulama memperbolehkan, ulama syafi'i membolehkan seorang itu pergi jalan tanpa mahram untuk haji yang wajib ataupun umrah yang wajib. Adapun haji sunat, umrah sunat tak dibenarkan pergi tanpa mahram. Itu mazhab Syafi'i. Mana mereka ada, bukan mereka adalah hadis ini. Tak ada darurat nak pergi, ni haji wajib, okey wajib, kita bolehkan. Walaupun pada pendapat lain, dia tidak boleh. Hadis seterusnya di 213, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ibn Ma'til, qal, jalastu ila Ka'ab bin Ujrah, radiyallahu an, fasa'altuhu anil fidyah. Faqal, nazalat fiyah khasa, wa hiya lakum amma. فقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا فقال صم فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة. Maksudnya dari Abdullah bin Ma'kil radhiyallahu anhu, dia berkata, aku duduk bersama Ka'ab bin Ujrah, lalu aku bertanya kepadanya tentang fidyah. Maka dia berkata, turun ayat berhubungan tentang diriku secara khusus dan berlaku bagi kalian secara umum. Aku dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beberapa ekor putu berguguran di wajahku. Beliau berkata, dan Nabi SAW berkata, aku tidak pernah menduga sakitmu separah yang kulihat saat ini. Apakah engkau mendapatkan seekor kambing? Aku menjawab, tidak. Beliau berkata, berpuasalah 3 hari atau berikan makanan kepada 6 orang miskin untuk setiap orang miskin setaruh sah. Suatu riwayat, fa'amarahu Rasulullah SAW an yut'ima taratan baina sittatin aw yuhdiya syatan aw yasuma 3 ayyam. Dalam satu riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memberikan makanan 1 taraf kepada 6 orang miskin atau menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari. Baik, di dalam hadis ini kita akan bahaskan tentang fidyah. Apa arti fidyah? Dalam bahasa Arab, fidyah adalah tebusan. Dalam bahasa Arab, fidyah asalnya maknanya adalah tebusan. Tebusan untuk sesuatu benda. Tapi dalam Al-Quran dan surat Al-Hadid, فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ. Jadi pada hari ini tidak akan diterima fidyah, ini tebusan daripada kamu ataupun daripada orang-orang yang kafir. Tetap kamu adalah jinnasi. Jadi asalnya adalah tebusan. Jadi tebusan ini adalah untuk satu perkara yang kita lakukan, satu kesalahan atau sesuatu perkara yang dilarang kita lakukan tapi kita lakukan. Jadi dalam haji ini kita ada satu perkara yang tidak ada di dalam ibadat-ibadat yang lain. Ada perkara yang khusus untuk ibadat haji ini, iaitu perkara-perkara yang dilarangkan oleh syarak ketika kita sedang berihram kemudian kita lakukan. Jadi ada dua, sama ada dengan sebab, dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Maka syariat mensyariatkan, syariat mewajibkan orang tersebut yang melanggar pantang larang ihram itu untuk membayar fidyah. Untuk membayar fidyah. Jika dia tidak sengaja, tidak berdosa. Tapi kalau jika sengaja, dia berdosa. Hendaklah dia istighfar. Jadi jangan lupa mesti istighfar juga. Bukan hanya bayar dam atau bayar fidyah saja dah selesai. Tak. Jadi hendaklah dia istighfar, dia bertaubat, tak nak buat lagi, berazam tak nak buat lagi. Kemudian tak cukup, syariat mewajibkan dia membayar fidyah atas perbuatannya itu. Jadi ini semua dilakukan atas dasar apa? Sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, terjadi pada zaman Nabi SAW, iaitu pada Hajatul Wada, seorang sahabat ditimpa penyakit. Ditimpa penyakit iaitu rambutnya berkutu. rambutnya berputus. Orang lain tak kena, tapi sahabat ni kena, iaitu namanya Sa'ad bin Ujrah radhiyallahu anhu, seorang yang masyhur, sahabat yang masyhur. Jadi kita tahu bahawa seorang yang dalam ihram dilarang apa? Gunting rambut ataupun mencukurnya. Dilarang gunting rambut atau mencukurnya, dan dilarang juga pakai tutup kepala seperti tungkut, serban dan sebagainya. Jadi seorang sahabat ini terkena penyakit itu, iaitu kutu banyak kepalanya. Dan apabila dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, terus sangat sampai kutu itu sampai gugur. Banyak betul lah, sampai gugur. Dan apa hukum dan apakah cara untuk mengubat kalau ada macam itu? Saya pun macam mana rasanya tak boleh. Sabun dengan sabun tak boleh. Ubatnya adalah untuk botak kan kepala tersebut. Gunting botak terus. Dan apakah hukum mengguntingkan rambut ataupun mencukur rambut ketika dalam ihram, dalam keadaan biasa? Hukumnya haram dan berdosa. Hukumnya haram dan berdosa. Jadi Nabi SAW apabila melihat keadaan demikian, Nabi SAW pun sebelum dia terangkan apa-apa, Rasulullah SAW tunjukkan keadaan dia, terperanjaknya dan rasa simpati dia. Dia kata apa? Ma kuntu ural wajah bala khadika ma'ara. Maksudnya, sesungguhnya aku tidak sangka keadaan kesakitanmu sampai begitu rupa. Sampai begitu sekali. Jadi itu adalah untuk menunjukkan apa itu, yakni kesian Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Kemudian Nabi SAW pun bertanya, apakah engkau ada kambing? Orang ini jawab, sahabat ini jawab, tak ada. Kemudian Nabi SAW mengintahkan dia, puasalah 3 hari ataupun berilah makan 6 orang miskin, setiap orang miskin tengah tak. Jadi hukum yang pertama yang kita dapat daripada di sini adalah apa? Kalau orang yang punya penyakit seperti Sa'ad bin Ujrah itu, yakni kepala dia ada kutu sehingga menyakitinya, bahkan menyakiti orang lain sekaligus, maka hendaklah dia apa? Hendaklah dia menyembelih kambing ataupun puasa 3 hari ataupun memberi makan 6 orang miskin. Memberi 6 orang miskin. Dan kita kalau lihat riwayat yang pertama ni, zahirnya bahawa wajib lakukan demikian tadi dengan tertib. Maksudnya kita bayar fidyah ni dengan tertib. Dan yang taklah kita keluarkan dengan menyembelih seekor kambing dahulu. Baik, kita beli kambing, kita sembelih. Misalnya kita bawa kambing, maknanya asal diusiakan, maknanya apa dia kata dalam terjemah ni, apakah kau mempunyai seekor kambing atau apakah kau mendapatkan seekor kambing? Maknanya apakah kau mampu untuk membeli seekor kambing? Akhirnya, kalau dia tidak ada, dia kalau ada kambing, taklah dia sembelih. Tak boleh dia puasa. Dan tak boleh dia beri 6 orang miskin. Kemudian jika tidak ada, barulah dia boleh berpuasa. Jika tidak ada, barulah dia boleh memberi 6 orang miskin. Itu saya dapat riwayat yang pertama. Seperti yang kita katakan pada hadis orang yang bersatu dengan istrinya pada siang hari bulan puasa. Tetapi ada riwayat dari satu ni. Riwayat ni juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa riwayatnya? Maka Rasulullah SAW menyuruhnya memberikan makanan satu tarak kepada 6 orang miskin. Tarak apa maknanya? Iaitu timbangan yang beratnya sama dengan 3 sa' nabawi. Sama dengan 3 sa' nabawi. Sa' adalah takar. Takar bukan timbang. Apa kerja takar dengan timbang? Takar bukan timbang weight yang macam dacing tu. Jadi takar untuk apa? Timbang untuk apa? Takar untuk benda-benda yang kita katakan seperti gandum dan sebagainya. Kita tak pakai takar untuk apple. Kita tak pakai takar untuk daging dan sebagainya. Kita timbang daging, kita timbang apple. Ataupun kita jual 1, 2, 3 dan banyak 2, 3 cincin. Bukan, kita tak pakai takar, kita pakai timbang. Takar jadinya berat. Kalau dulu dia panggil apa tu? Apa? Tupak. Haa, pakai tupak. Dia pakai tupak. Maksudnya kalau satu, kalau dulu orang pakai satu tin tin susu tu, aku satu tupak lah, saya bukan lah. Satu tupak maksudnya macam tu. Jadi mungkin mungkin dalam dia banyak, mungkin dia dalam dia mungkin sikit, mungkin berat dia lebih banyak. Seperti kurma, kita kalau timbang 1 kilo kurma, mana-mana pun 1 kilo kurma. Tapi kalau kita pakai takar, mungkin kurma dalam takar tu kurma besar, banyak atau sikit yang boleh masuk dalam takar tu kan, tupak tu. Jadi kalau kurma dia kita hidup sekian jual, banyak boleh masuk. Banyak boleh masuk dan timbangan dia, timbangan yang berbeza. Tapi ni satu takar, yang ni satu sak, yang ni satu timbang, 1 kilo. 1 kilo tak berbeza. Jadi dalam syarak, sebenarnya ni dalam zakat fitrah lah. Kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam betul makanan di dalam apa ni dalam negeri. Kalau kurma kurma lah dia, kalau gandum gandum lah, kalau beras beras. Makanan dalam negeri. Baik. Yang disuruh keluarkan berapa? Satu sak, bukan itu sak, satu sak. Ini satu sak. Tak dalam ni, ini untuk tiga-tiga kaya. Kalau untuk zakat fitrah, satu sok. So'an min tamar, wa so'an min sya'ir. Jadi satu sok. Kalau kita keluarkan beras dengan kilo, betul ke salah? Kalau kita keluarkan beras dengan kilo, kita ambil beras 5 kilo, kan? Kita jual, atau kita bagi-bagi. Atau ulama? Salah, semua ulama kata salah. Kerana sok bukan beras. Sok tu adalah takar. Satu sok, okay, sekarang kita masuk apa mana sok. Sok tu adalah bekas macam macam bandi, macam untuk tulang pukul gitu ni. Terus kena nampak ada kat Madinah dia. Dia sebenarnya lebih kurang satu mud, empat mud. Dia empat mud. Empat mud banyak ni satu kan? Ini dua. Jadi dua kali kok. Macam gitu. Dua kali kok. Dan kalau kita tahu, kalau kurma, kalau kita kerja kurma, tak ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin satu skut lagi berat daripada kurma yang jadi jenis-jenis kan. Jadi sebab tu kita tak boleh pakai yang yang berat. Kalau berat, dia berbeza-beza. Kalau kita timbang, tak sama. Satu yang kita nak adalah tangan, yang sampai muat skut tangan. Jadi dia empat mood sebenarnya. Satu ulama ada perbezaan berapa tentang sok Madinah macam mana. Jadi ada orang yang kata mereka kata, mereka datang jumpa Imam Malik, tanya jumpa ni orang kita sok Madinah. Ulama-ulama dah berkumpul datang dari Madinah, kami dengar, kami jumpa dalam hadis sok. Dan Nabi, kita nak tahu sok Nabi tu macam mana, kita nak kira. Jadi tanya orang-orang Madinah ni sok Nabi. Jadi orang kira-kira lah. Jadi orang kira-kira mereka orang begini dan begitu. Di Saudi sekarang, seperti di Kautin, mereka juga menggunakan sok. Tapi tak sama dengan sok, sok Nabi. Tak sama dengan sok Nabi. Ada lain sikit. Tapi mereka tahulah berapa lain dia. Dia lebih kurang macam macam itulah, macam bagi gitu lebih kurang. Besi daripada besi untuk orang kuku-kuku gitu. Jadi sekarang yang kena adalah ni pusat tengah sok. Jadi kalau kita keluarkan yang kilo cuma agak-agak tadi. Tapi kalau kita wajibkan orang keluarkan sebagian kilo, berdosa kan? Haram dan dosa. Kalau kita katakan sok macam itu salah. Sebab sok tak sama sebabnya. Dia adalah takar. Jadi di dalam riwayat yang kedua, kita kembali kepada apakah tertib itu wajib. Dalam riwayat yang kedua, kenapa Nabi SAW tidak mewajibkan tertib. Nabi memberi pilihan. Nabi katakan hendaklah dia yang minta al-hijrah itu memberi makan. Sebalik pula itu dia punya tertib, memberi makan ataupun menyembelih kambing ataupun puasa 3 hari. Yang tadi kambing dahulu, lepas itu puasa, lepas itu beri makan. Sedangkan cerita ni sama, cerita yang sama, cerita ni hanya sekali saja. Sama ada yang ini ataupun yang itu. Sama ada yang ini ataupun yang itu. Maknanya kita dapati bahawa ada perawi yang meriwayatkan bukan dengan lafaznya. Mereka riwayatkan dengan makna ni. Dengan makna ni. Jadi sinilah timbul perbezaan pendapat. Siapa pegang hukum tertib dalam membayar fidyah. Jadi muka surat 485 di dalam buku kita lihat penelusuran terhadap pilihan kafarat. Rasulullah. Zahir hadis di sini menunjukkan penyembelihan kambing terlebih dahulu. Ya, hendaklah disembelih kambing dahulu. Jika tidak didapatkan kambing, maka dia ada pilihan antara puasa dan memberi makan. Itulah yang zahir daripada riwayat yang pertama. Sekali dia kena sembelihkan kambing. Jika tak ada, boleh-boleh pilih nak puasa 3 hari ataupun nak beri makan 6 orang miskin. Adapun ayat dan riwayat-riwayat lain menunjukkan pilihan di antara 3 hal. Ayat apa yang dimaksudkan di sini? Ayat Al-Quran dan Surah Al-Baqarah. Al-Quran Al-Quran Al-Rajim. Taman kana minkum marta al-ala sata taman kana minkum maridan awbihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Sebenarnya apa? Au. Karena siapa daripada kamu sakit ataupun mempunyai penyakit di kepalanya yang menyakitkannya, tapi dia tuan, maka taklah ada membayar fidyah min siam, puasa ataupun sedekah ataupun nusuk. Jadi apa? Pilihan. Jadi dalam riwayat pertama seolah-olah menunjukkan wajiblah kambing dahulu. Jadi dimulakan dengan siam, puasa dulu, sedekah, nusuk. Jadi patutnya mana kita nak? Sekarang ada soalan, ada pencanggahan, ada pencanggahan. Dan riwayat lagi satu menguatkan ayat tersebut. Riwayat yang kedua menguatkan ayat tersebut, iaitu pilihan. Di antaranya riwayat Al-Bukhari dari Abdul Rahman bin Abu Layla dari Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, boleh jadi engkau digigit ular. Dia berkata, ya boleh jadi. Iaitu Ka'ab bin Ujrah. Yang ni Ka'ab bin Ujrah jumpa Nabi SAW, ya Allah, mungkin kau digigit ular. Dia berkata, cukurlah rambutmu, lalu berpuasalah 3 hari, atau berilah makan beberapa orang miskin, atau sembelihlah seekor kambing. Yang ini sama dengan ayat puasa dulu, sedekah, baru sembelih seekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari juga, tapi daripada jalan Abdul Rahman bin Abu Layla bin Abi Layla orang tabi'in. Hadis macam ini dan juga yang lainnya sangat gamblang, sangat terang menunjukkan boleh pilih untuk bayar fidyah ni. Tak mesti kita buat dengan tertib. Adapun para ulama mengkompromikan beberapa riwayat ini. Menurut Ibnu Dathir Til'aib, Ibnu Dathir Til'aib yang mensyarahkan juga kitab Umdatul Ahkam, dia adalah kita katakan tak seorang daripada bermazhab Syafi'i, tapi dari segurang ahli hadis mazhab Syafi'i. Dan dia lebih dekat kepada ulama hadis daripada mazhab Syafi'i. Tapi dari madrasah mazhab fikih dia dekat kepada mazhab Syafi'i, tapi tak ada ulama hadis. Banyak pendapat dia tak sama dengan mazhab Syafi'i. Dia mengatakan, Ibn Qutayyib mengatakan, didahulukannya kambing di dalam beberapa riwayat merupakan isyarat penegasan, iaitu digalakkan untuk kita buat demikian berurut-urutan, bukan sebagai menunjukkan ia adalah wajib. Nah, ini antara tiga cara ini, memberi makan, puasa ataupun sembelih kambing. Mereka mengatakan hadis yang mengatakan adakah kau mendapati kambing, itu menunjukkan sunatnya lebih afdal lagi kita bayar dengan pemilik kambing, tapi bukan menunjukkan wajib. Itulah jalan kompromi kan. Jadi kita ambil dua kali. Itu makna kompromi ya. Kalau hanya kita ambil semua riwayat yang berbeza-beza, kita cari jalan tengah. Nak tolak yang ini pun tak nak, nanti kita ambil yang ini, kita tolak yang ini, ambil yang ini, tolak yang ini. Kita try, kita cuba combinekan dia. Jadi satu cara mereka adalah kita katakan hukum tertibkan dengan kambing hukumnya sunat. Hukumnya sunat, jadi tak ada pertanggahan. Tak ada pertanggahan. Adapun menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, Nabi SAW menganjurkan kambing, apakah kau ada kambing, bukan dia mewajibkan tertib. Tak mesti Nabi SAW tanya kau kambing, bukan kau mesti sini kambing dahulu. Tetapi yang saya sedang mengatakan sebenarnya, adakah kau mendapati kambing? Saya lagi saksikan, kalau dia cakap ya, maka sembelih kambing. Kalau tak ada, tak apa. Tapi bukan maknanya menunjukkan dia tersebut. Ini dari satu jalan mengkompromikan riwayat-riwayat yang berbeza ini. Jadi Nur An-Nawawi, Nabi SAW menanyakan kambing untuk mengkhabarkan lepas itu bahawa sekiranya dia memiliki seekor kambing, maka dia tetap diberi pilihan di antara tiga hal. Bukan kerana beliau tidak melarang yang lainnya jika kambing itu ada, bukan untuk melarang. Menurut ulama lain, beliau memfatwakan kambing sebagai ijtihad. Ini lagi satu perkara ya. Dorang dah jalan kompromi ni, ini yang ketiga. Yang pertama kita dah faham, yang kedua kita pun dah dengar. Ini yang ketiga jalan untuk kompromikan dua riwayat ini yang berbeza. Mereka mengatakan apabila Nabi SAW tanyakan kambing itu, Nabi SAW nak memberikan fatwa hukum ijtihad. Nabi SAW tak tahu nafsu daripada Allah SWT, belum tahu pendapat wahyu lagi. Nabi SAW ijtihad bahawa patutnya macam gini, kalau rambut sakit apa ni, kepalanya kena kutu seperti ini, maka dia boleh kambing. Tapi Nabi SAW pun tanya lah. Dan apabila selepas itu tiba-tiba datang wahyu, apabila Nabi SAW nak cakap macam itu, tiba-tiba datang wahyu, Nabi pun kata pilihlah antara tiga hal. Ini dikatakan tak ada beli yang sahih lah, tapi dia punya sangka-sangkaan tu lebih dekat daripada zon yang ni, yang berat sangka yang ni. Dia punya tu syak tu lebih daripada berat sangka ni, terlampau jauh sangat nak katakan macam itu, bahawa Nabi SAW ijtihad dan perkara seperti ini. Tapi itu satu cara untuk kompromi. Jadi Nabi SAW cakap macam ini, lepas tu Nabi SAW cakap macam ini, mula-mula mewajibkan tertib tapi ijtihad. Kemudian datang wahyu, Nabi kata pilih mana satu. Lalu pendapat ini dikuatkan riwayat Muslim dari Abdullah bin Naqil dari Ta'am. Beliau bertanya, apakah engkau mendapatkan seekor kambing? Saya jawab tidak, maka turunlah ayat. Jadi ada juga yang nak menguatkan demikian eh. Ini menunjukkan bahawa ayat yang dalam Quran itu belum turun lagi, belum turun lagi. Dan ini sebenarnya ada riwayat yang sahih. Jadi ayat itu belum turun lagi. Sahabat bin Ujrah datang kepada Nabi SAW, tanyakan hukum apa ni, itu tak apa ni, lihatkan Nabi SAW keadaannya. Ayat itu belum turun lagi. Jadi Nabi SAW pun berikan pendapat tadi, lalu turun ayat. Jadi ayat itu kira macam memantukkan fatwa Nabi SAW. Itu menguatkan pendapat inilah yang secara kompromi yang ketiga. Berbagai hadis yang menyebutkan makna ini diriwayatkan dari Darul Abdul Rahman dan Abu Layla, dari Ka'ab bin Ujrah, dari Abdullah bin Ma'kil, dari Ka'ab bin Ujrah juga. Semuanya balik kepada Ka'ab bin Ujrah. Tabi'in yang meriwayatkannya ada tiga orang, Abdul Rahman bin Abu Layla dan Abdullah bin Ma'kil. Yang tiga orang. Ada dua-dua, Abu Rahman dan Abu Layla dengan Abdullah bin Ma'kil. Yang diriwayatkan dari jalur Abu Rahman, Abu Rahman dan Abu Layla sesuai dengan makna ayat yang mengisyaratkan pilihan di antara tiga hal. Sedangkan yang diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ma'kil mengisyaratkan mestilah berurut-urutan. Jadi kita dapati apa ni, dua-dua riwayat sahih. Jadi atas dasar inilah Ibnu Hazm memutuskan bahawa riwayat Abdullah adalah tidak kuat. Yang riwayat yang pertama tadi adalah riwayat Abdullah bin Ma'kil kan? Kata Ibn Hazm, rahimahullah, riwayat ini tidak kuat. Keputusan bahawa ini tidak kuat. Adapun tentang jalur Abdul Rahman bin Abu Layla, dia berkata ini merupakan hadis yang paling sempurna dan paling jelas, iaitu tidak perlu berurut-urutan. Jadi sebenarnya hampir kebanyakan ulama kebanyakan, kalau tak semua, mengatakan tidak wajib tertib. Tidak wajib tertib kerana ayat mengatakan tak perlu tertib. Semua mereka nak jawabkan tentang hadis ini. Kemudian hadis ini sahih dalam Bukhari dengan Muslim, dan dia disanggahi juga dengan hadis riwayat Bukhari dengan Muslim. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Jadi ada mengatakan demikian, yang tiga cara itu mesti kompromi kan. Yang lain satu mengikut cara tarjih. Jadi dia mengutuskan satu, dia tolak lagi satu. Maknanya dia ambil riwayat yang ini, dia tolak riwayat yang itu. Itu adalah cara Abdul Rahman, cara Ibn Hazm, Imam Ibn Hazm. Dia mentarjihkan riwayat yang mengatakan tidak perlu tertib. Abdul Rahman dan Abdul Layla, mungkin itu yang riwayat yang kedua. Jadi menurut hemat kami ini, pendapat penulis ya, penulis buku ini Al-Bassam, dia mengatakan apa yang disampaikan Abu Muhammad. Abu Muhammad adalah Ibn Hazm. Abu Muhammad gelarannya adalah Ibn Hazm, gelarannya adalah Abu Muhammad, merupakan pengkongkongian yang paling baik, kerana sebenarnya kisah ini adalah satu, tak boleh ada dua riwayat. Kisah ini pun ada, ini pun ada. Kita ada satu saja. Kita ada satu. Haji Nabi SAW buat haji sekali. Dan kalau hijrah, sakit rambut dia pun sekali. Takkan Nabi SAW cakap ni dan cakap ni. Tak boleh eh. Sekejap cakap tertib, sekejap cakap apa ni, tak perlu tertib. Jadi salah satu yang lemah, salah satu yang ada waham. Jadi mereka targetkan riwayat yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi dia mengatakan tidak mempunyai yang paling baik, kerana sebenarnya kisahnya adalah satu, sehingga sifat yang semestinya disampaikan juga satu, iaitu cara kisahnya, sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengkompromian kecuali cara ini. Ini saja cara komprominya. Ini namakan target. Kerana itulah Ibn Hajar rahimahullah berkata, yang lebih dekat dengan pilihan saya dari jalur-jalur hadis dalam bab ini ialah yang ditakrit Abu Daud dari jalur Al-Sha'bi dari Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla yang tadi itulah Abdul Rahman bin Abu Layla dari Ka'ab bin Ujrah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika engkau menghendaki sembelih seekor kambing, jika engkau menghendaki berpuasalah 3 hari, dan jika engkau menghendaki berilah makan orang miskin. Begitu pula riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta, jika hal itu engkau lakukan maka diperbolehkan. Jadi mereka target. Ini tetapi yang kata yang lagi satu tu lemah. Saya mutahil nak dua-dua sekali. Jadi macam mana pun pendapat ni atau pendapat tu, dulu mengatakan tak perlu tertib. Dia katakan tak perlu tertib. Asalnya di dalam Al-Quran, apa saja yang ada au, au tu maknanya atau eh, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kullu ma fil Quran au fahuwa mukhayyar. Apa saja yang dalam Quran ada au, asal dia apa, kamu boleh pilih. Ini kata siapa? Pentafsir daripada galangan sahabat. Itu asal dia. Jadi kita terpaksa target kan dalam cara ini. Dan kita nak kompromikan ni agak penyelesaian jauh sikit. Demikianlah seorang kalau kena tiga, dia boleh pilih antara tiga perkara ini. Baik, sekarang ni dalam bab fidyah ni ada banyak perkara sebenarnya. Antara perkara yang kita tak boleh lakukan dalam ihram apa dia, selain daripada gunting rambut dan cukur rambut, dan pakai minyak wangi. Kalau seorang tu pakai minyak wangi, pakai minyak wangi, apakah dia boleh lakukan? Bagaimana? Bayar dam. Dam dia apa? Pertama sekali dia kena cuci dulu lah, minyak dia cuci dulu. Lepas tu dia kena tak buat lagi, lagi tengah dia lah. Lepas tu dia kena bayar dam. Dia kena bayar dam. Dam dia apa ni dia? Antara tiga cara ni, betul ya? Antara tiga cara ni. Kalau dia tak sengaja pakai minyak wangi, tak sengaja, terlupa, bangun tidur, ini minyak wangi dia pakai, nak solat ya, ataupun dia nak solat tu dia pakai minyak wangi. Lepas tu dia teringat, apa hukum ya? Kamu juga kena bayar juga, tak ada maaf kan? Tak ada maaf. Apa dia terlupa? Tapi Nabi SAW mengata Rupiah Al-Qalam Al-Zalat lah, dia angkat pena itu daripada 3 orang. Maknanya dia tidak dibebani. Orang yang terlupa eh, antara orang terlupa, orang gila, orang berdapat. Dia kata Inna Allah, Allah SWT memaafkan daripada umatku apa yang mereka dipaksakan ataupun apa, apa yang mereka lupa atau mereka yang dipaksakan satu parti. Kalau orang satu orang yang ada bahagia, tetap. Saya kita kena suruh orang dibayar dia. Kemudian ayat yang masuk dalam surah Al-Baqarah kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah janganlah hukum kami jika kami lupa ataupun kami tersilap. Ini sama ada orang lupa ataupun tersilap. Jadi bagaimana? Kebanyakan ulama mengatakan jika dia terlupa atau tersilap lalu dia melakukan yang ini bukan semua seperti ini, seperti memakan nyawa ini dengan tak sengaja, maka tidak apa-apa baginya, tidak apa-apa. Tetapi kalau dia gunting rambut terlupa dia gunting rambut, ingatkan dia dah habis, rupanya dia belum habis lagi, belum tak, dia mengkawah ke, dia mengkawah ni ke, lepas tu dia tak halus, terlupa. Bagaimana? Nak bayar tidak ke tidak? Kena juga? Tak bayar? Tak, tapi dia belum habis tadi. Dia belum tahala, maknanya belum tawaf misalnya. Ataupun belum tak ni. Kena bayar kan? Kena bayar tidak juga? Kena bayar tidak juga? Kenapa dia tak maafkan dia? Yang tadi kita maafkan, yang kalau ni awal ni. Terlupa. Yang ini. Walaupun mereka penyakit, mereka tak boleh diam dengan orang ni penyakit. Yang penyakit tak dimaafkan. Apalagi yang terlupa kan? Antara yang sakit dengan orang terlupa, mana lagi kita nak maafkan? Penyakit sepatutnya kita maafkan ya? Kita juga lah nak dengar. Diam dengan orang terlupa. Diam dengan orang. Ada pendapat lain ya? Baik. Kita katakan ada satu kaedah ulama mengatakan dalam bab fidyah ni, jika perkara yang dibuat tu yang pasal larang ihram tu berbentuk talak, tak nampak, maknanya kita membuang satu benda tu dan tak boleh kita ambil balik, seperti rambut digunting atau dicukur ataupun kuku digunting, maka kalau dibuat dengan terlupa atau apa saja tak dimaafkan, hendaklah dia bayar fidyah. Jika perkara yang dilakukan tu pasal ihram yang dia buat dilanggar tu bukan talak, maknanya masih boleh kita katakan boleh hilangkan balik, boleh dapatkan balik perkara tersebut, seperti minyak wangi kita dilarang kan, kita buat separuh minyak wangi sebab kita boleh tinggal yang bersuci dan lepas tak ada apa-apa, maka itu dimaafkan. Kita diharamkan pakai kongkok ketika ihram, terlupa dia pakai kongkok, tak senang dia pakai kongkok, orang mahu kongkok dia pakai, saya biasa. Baguslah dia kan, tapi dalam ihram. Jadi apa dia buat? Dia cabut dia tunggu dia dah kan? Jadi tak dikenakan fidyah. Itu ulama menguatkan kaedah macam tu. Ataupun sebagainya, seperti yang lain, yang dia pakai katuk ke, dia pakai suar ke, terlupa. Tapi kalau perkara tersebut mencabut ke ataupun menggugurkan apa semuanya, maka tak boleh. Maka yang itu tak boleh, tak dimaafkan menurut hadis ini. Walaupun nampak macam jauh sikit, tapi inilah hadisnya. Kerana orang ini yang nikah dengan Uzrah radhiyallahu anhu mencukur rambutnya dah tak ada lagi. Dan ini dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit tidak ada, yang ini satu keadaan ada uzur lah. Kerana syarat mengatakan sakit banyak dia tak payah lakukan. Orang sakit tak ada jemaah misalnya. Tak payah itu lah, orang sakit tak ada jemaah itu. Itulah kalau mendarat orang lain dan tutup sekali, kalau pergi dia berusaha lah. Contoh-contoh dia punya kitab dan dia indek seri apa. Tapi dalam ihram ni dia tidak dimaafkan. Dia cukur rambut dia, dia kena bayar juga fidyah. Jadi orang lupa pun kena juga. Orang lupa pun kena juga. Baik, sekarang ini ini yang dilakukan dengan tak sengaja. Sekarang kita ada satu perkara yang dilakukan dengan sengaja, tapi dengan uzur lain, dibuat dengan sengaja. Seperti dia, kita tahu ihram ya, dia pergi waktu haji misalnya. Mungkin untuk ihram keadaan biasa tak boleh. Sekarang dia keadaan dia tak biasa, keadaan dia sakit, dia perlu pakai tukin. Jadi kena bayar bijak tak? Kenapa? Kena? Tak bayar. Betul? Siapa kata tak bayar? Ini tak ada talak eh? Ini tak ada membuang eh? Ini kenapa kita tak pakai apa yang baru kita belajar ni, hadis ni? Sekarang kita tak pakai hadis ni. Sekarang dalil kita kat depan ni. Tapi perlukan sedikit timbat sedikit nak kiaskan dengan masalah kita ni. Masalah ni tak ada kan dalam Quran, dalam hadis. Yang ini ada dalam hadis. Yang apa yang kita lakukan, kita pakai kias. Mana yang lebih dekat? Bayar fidyah ataupun tak bayar fidyah? Orang ini serupa dengan orang seperti Ka'ab bin Ujrah ke ataupun tidak? Agaknya serupa eh. Pasal yang ini sakit, yang ini sakit. Cuma bezanya satu, dia buang lah benda tu. Dia buang kerana tu dia ada talas. Yang ini tak, dia pakai. Tapi yang sama dia apa? Dua-dua melanggar pantang larang ihram kerana uzur. Dua-dua melanggar pantang ihram kerana uzur. Dan hukumnya sepatutnya sama. Ada pun perbezaan tu, iaitu satu talaf yang kat sini, satu talaf tu maknanya dia membuang sesuatu, yang satu dia pakai sesuatu, itu tidak berkesan. Dan inilah asyik, tidak berpengaruh dalam hukum kat sini. Tidak berpengaruh dalam hukum. Misalnya kata, satu orang lagi pergi haji, rambut dia panjang sampai kat bau misalnya, lepas tu menyebabkan banyak kutu. Kita katakan, awak tak boleh, awak apa ni, tak boleh gunting rambut misalnya. Kerana rambut awak panjang, awak mesti rambut macam Ka'ab bin Ujrah juga. Atau rambut awak kerinting misalnya, ataupun perempuan rambut dia berkutu. Boleh tak dia cukur rambut misalnya? Boleh tak? Saya katakan tak boleh misalnya, kerana ni untuk laki-laki ni. Ni Ka'ab bin Ujrah, ini perempuan. Jadi kita katakan tak boleh kias. Kita ambil zahir haji, tak boleh lah. Jadi itu tak sesuai dengan syariat. Kerana apa beza dia? Cuma beza dia lelaki, yang ini perempuan. Tak ada beza kan? Melainkan lelaki dengan perempuan dia berbeza. Tapi perbezaan ini tidak berkesan dalam hukum, dalam menentukan hukum. Jadi ulama mengatakan yang ini antara perbezaan-perbezaan yang tidak berkesan. Antara perbezaan-perbezaan yang tidak berkesan untuk hukum. Tetapi ada kalanya perbezaan itu memberi kesan kepada suatu hukum. Berkaitan tersebut. Ini solat sunat, ini solat wajib. Ini solat malam, ini solat siang. Ada perbezaannya. Kalau awak nak semayang jemaah untuk solat sunat, semayang solat malam boleh. Kerana kita ada terawih, witir, kita ada qiyamul lail Nabi SAW buat dengan sahabat. Jadi kadang-kadang nak buat jemaah tak apa. Tapi tak pernah ada bahawa Nabi SAW buat solat sunat berjamaah, duha ke, rakit ba'diyah ke, qabliyah ke, tak pernah Yang ada semua solat malam. Jadi awak ambil, awak kias semuanya. Tak ada beza, pada saya tak ada beza. Solat sunat malam ke, solat sunat siang, kita boleh berjamaah nak solat sekali yang penting. Ini tak kena Kerana ini solat malam, ini solat siang. Kali pun Nabi SAW tak buat waktu solat siang, Nabi SAW buat solat malam. Jadi semayang hajat ke semayang apa ke waktu siang tak tepat daripada pengambilan hukumnya dekat situ. Kalau nak pun waktu malam, kalau nak pun lah waktu malam. Tapi dengan cara dia tak boleh selalu seperti yang Nabi SAW lakukan. Jadi mungkin antara perkara-perkara yang mana tak masuk saya. Kalau ada solat hajat yang waktu malam menyerah, bukan solat hajat yang waktu siang. Kalau ada satu perkara namanya solat hajat, Kalau ada namanya salah ajaran. Ini bukan dah salah ajaran. Maknanya kalau nak naik semangkian mulir misalnya, semangkian mulir lah ada. Nabi SAW pernah buat berjemaah. Berjemaah. Memang tu ada malam. Awak buat salat duha ke ataupun salat lain. Waktu siang berjemaah. Tak kena lah. Sebab Nabi SAW buat malam, awak buat siang. Jadi itu antara perkara-perkara ni. Jadi ada perkara-perkara tu, perbezaan tu berkesan. Ada perkara-perkara tak berkesan dalam hukum. Jadi dekat sini kita katakan orang yang seperti tadi tu, yang dia sejuk tak tahan, dia kena pakai stokin ke, ataupun dia kena pakai, dia tutup tangan dia ke, atau dia tutup muka dia, balut dan sebagainya. Sakit, betul-betul sakit. Dia pakai mask ke kan, dia pakai tutup ini ke, muka ke, maka dia tetap kena keluarkan fidyah. Kias dengan orang yang ini, iaitu dalam hadis kita ini. Jadi kita balik kepada ingat tak hadis yang pertama tentang pantang larang ihram. Nabi Islam kata apa? Barang siapa yang tidak mendapatkan sifah, dia bolehlah memakai khuf kan? Khuf tu macam stokin atau stokin kulit. Dan barang siapa yang tak ada kain, bolehlah dia pakai luar. Baik orang ni tak ada kain dan dia tak ada sifah, jadi dia pakai stokin atau stokin dia pakai khuf dan dia pakai seluar. Kita kenakan fidyah tak boleh? Nampak tak? Apakah dia kena fidyah? Dia tak ada seluar. Dia tak ada kain, dia pakai seluar. Tak kena fidyah, kenapa? Nabi tak suruh fidyah. Jadi mesti kan Nabi SAW terangkan semuanya dalam satu hadis. Satu nafas kata orang. Mesti kan? Kita dapati banyak masalah kita. Masalah hukum fikir apa pun, tak semuanya dalam satu hadis. Kalau nak, Nabi SAW duduk kat masjid Nabi tu, kasih das apa ni, kasih satu pelajaran fikir semua sekali. Tak kan? Terdapati ajaran Nabi SAW sebenarnya bertak-tak sikit-sikit. Tepat ada orang datang mana ni tunjukkan, barang siapa yang buat sunnah hasanah maka dia dapat pahalanya. Lepas tu kat nanti ada satu perkara nanti, ada begini pula, ada begini pula. Bahkan jarang Nabi SAW katikan pelajaran tu satu kali duduk gitunya. Kalau ada tu biasanya nasihat-nasihat. Adalah, tapi tak banyak. Jadi kita tak boleh apa ni jangkakan bahawa semuanya dalam satu hadis panjang gitu. Bahkan hadis biasanya kena pendek je. Jadi hukum kita dapat mesti daripada hadis yang berbeza-beza lain-lain. Kita tak boleh ambil yang satu saja. Di dalam masalah ini, walaupun Nabi SAW tak sebutkan kena bayar fidyah ke tidak, tidak bayar fidyah ke tidak, tapi di hadis lain Nabi SAW suruh fidyah. Suruh fidyah dan ayat suruh fidyah juga. Barang siapa daripada kamu apa? Sakit. Ingat tak ayat tu? Pemangkana minkum marza. Pemangkana minkum maridun au bihi adzan min ra'sihi. Barang siapa daripada kamu sakit. Jadi semua orang sakit. Antaranya sakit kepala, maka hendaklah dia bayar fidyah. Itulah dalilnya. Nak tunggu Nabi SAW cakap ke? Tapi masalah potong tak potong lain cerita. Ini masalah potong tak potong, itu cerita lain. Kena potong ke tidak, itu lain. Siapa tak fidyah boleh ambil daripada dalil lain. Tapi kalau Nabi SAW tak cakap potong, lepas tu kena potong pada di Arafah. Nabi SAW cakap dua kali kan, hadis tu kan. Satu kali di Masjid Nabi dan satu di Arafah di Mekah. Kalau orang yang baru datang dekat Arafah tu, dia tak dengar yang pasal potong tu, dia tak akan tahu pasal tak ada lain, tak ada dalil lain. Dan Quran tak ada, hadis lain tak ada. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak perlu kena potong kasut tu ataupun potong keluar tu. Ini kalau kupas satu-satu hadis-hadis ni banyak juga . Boleh tak kita puasa ataupun puasa 3 hari ni? Adakah wajib berturut-turut bayar fidyah ni? Adakah wajib berterus-terus ataupun tidak? Tak cakap. Jadi kita dah biasa buka apa, baca-baca hadis ni. Jadi awak agak apa? Cukup dia? Tak wajib. Ada pendapat kedua? Kalau saya daripada riwayat-riwayat ni, kita dapati Nabi SAW tak sebutkan berterus-terus. Dalam Quran pun tak sebutkan berterus-terus. Tapi dia tu min siam ni. Bahkan dalam Quran tak sebut pun 3 hari. Barang siapa yang mengatakan hadis tak boleh memutuskan Al-Quran, siapa yang masih berpendapat demikian, maka dia kalau bayar tijia, dia cuma puasa 1 hari je. 1 hari pun dah kira puasa. Sebab hadis tak boleh putuskan Quran. Dalam Quran semua cakap fasiyam ni. Samankan amin kumaridun awbi azal mirati tapi dia tu min siyam ni. Tak kata 3 hari. Jadi 1 hari pun boleh. Tapi kita kata apa? Wajib 3 hari. Wajib 3 hari. Pasal ini hadis. Kita tak boleh ambil Quran tu, kita tinggalkan hadis tersebut. Pada kita Quran dan hadis sama. Betul ke pada kita Quran dan hadis sama? Ataupun pada kita Quran lebih tinggi sikit daripada hadis dalam pengambilan hukum? Apakah kita mengukur fikir dalam masalah ni? Quran dan hadis sama ke Quran dulu baru hadis? Dari segi pengambilan hukum, dan kita kedudukan untuk mengambil hukum lah. Quran dulu. Kedudukan mengambil hukum. Adakah Quran tinggi ataupun sama? Kalau buat tadi saya kalau jadi kedudukan dan tinggi rendah, saya bilang Al-Quran. Tapi kalau macam pada tangan saya, saya kan juga rasa kedudukan tu artinya yang apa yang menguatkan. Bukan, ini maksudnya kedudukan. Maknanya kita dahulukan dia. Dia first maknanya macam tu. Ataupun sama Quran dengan hadis. Kalau Quran ni tak ada apa, tak ada kedudukan. Tak ada kedudukan. Itu kedudukan tidak. Tidak ada. Maknanya sama lah. Ya, Baik. Kita tolak falsafah ni semuanya. Sekarang awak ada Quran dengan hadis, ada Quran dengan hadis. Awak ambil hadis tu macam awak Quran tu ke ataupun tidak? Awak ambil Quran tu dulu. Kalau ada pecanggahan, hadis ni awak tolak. Ataupun kalau dia sama, kalau hadis dulu maknanya, kalau pecanggahan awak ambil hadis, awak tinggalkan Quran. Itu maksud dia. Ini praktikal dia. Kalau sama maknanya, awak ambil Quran ni macam awak ambil hadis ni. Awak ambil hadis dan Quran macam sama je. Macam ni dua hadis sahih, ataupun ni macam dua ayat yang macam dua ayat dalam Al-Quran. Itu maksud dia. Kalau ayat Quran ada perbezaan kedudukan dia? Tak ada. Hadis sahih dengan hadis sahih ada perbezaan kedudukan dia? Tadi pada waktu tak ada ya. Sekarang Quran dengan hadis sahih, apakah awak ambil hadis tu macam ambil Quran tu? Sama dia punya kuat tu ataupun tak sama? Kedudukan dia sama? Kedudukan dia sama Al-Quran kurang jelas, biasanya hadis yang menerangkannya. Hadis yang menerangkannya. Al-Quran tak jelas. Kalau Al-Quran ni jelas, hadis ni jelas. Jelas. Berbeza pula tu. Berlawanan. Awak nak ambil mana satu? Kalau awak cakap Quran lebih mulia duduk kedudukannya, awak tulah hadis tu awak Quran tu. Tapi tak ada orang kata hadis lagi mulia kan? Saya tak ada yang ini. Ya. Awak jadi tak ataupun sama. Nah, jika sama cara dia lainlah. Betul berlawan. Nah, betul berlawan. Banyak. Ya. Banyak kali kita jumpa macam itu. Jadi maknanya kita ambil umum orang putus. Seolah-olah ada dua ayat kan dalam Al-Quran. Kita tak kira umum khusus ke, mutlak, muqayyad ke, mujmal, mubayan dan sebagainya. Kita anggap hadis ni macam satu ayat dalam Al-Quran lah. bila kita umar dan khususkan dia sama aja, tak ada beza. Dia boleh khususkan. Tak, ada sahih, ada daif. Ada yang dia lafaz daripada Nabi SAW, ada riwayatkan dengan makna macam tadi, kan? Nabi SAW memerintahkan, melarangkan, melarang. Jadi, dari segi itu berbeza lah. Dari satu sekali, Quran lagi mulia. Tapi yang kita nak cakap ni adalah apakah kedudukan Al-Quran dan hadis dari segi pengambilan hukum. Adakah kita ambil dia semua sama macam dua hadis sahih ataupun dua ayat Quran ataupun tidak? Yang di sini lah, kalau kita buat kesilapan di sini, kita akan buat kesilapan di banyak tempat. Bila kita dapati bahawa Quran tak mengharamkan melainkan yang ini je, di dalam Al-Quran misalnya, kali kita dapati hadis tentang kebetanggaran, ini jelas katakan hanya sesuatu yang diharamkan atas kamu, hanya ini. Lepas tu dalam hadis, Nabi SAW melarang daripada semua yang mempunyai kuku, yang mempunyai taring. Kita enggak. Jadi apa awak buat? Kalau awak buat Quran lagi tinggi, awak akan tolak hadis ni. Ataupun awak kata ini makruh saja makan. Macam ni gitulah. Maknanya awak akan tolak tu sama ada tolak total, secara total ataupun tolak sikit lah. Maknanya makruhkan dia dan sebagainya. Itu satu jenis tolak juga. Dalam hal ini, ini adalah antara dalil mereka yang mengatakan kita mula dengan Quran dulu. Nabi SAW menghantar Mu'adh bin Jamal ke Yaman lah. Mu'adh bin Jamal ke Yaman. Terus Nabi SAW bertanya dengan dia, bagaimana kau memberi hukum? Katanya bikitabillah. Kalau kau tak dapat bikitabillah, cakap aku cari dekat sunnah Rasulullah. Kalau kau tak dapat sunnah Rasulullah, aku akan menggunakan ijtihadku, ajtahidu fi rakyat, aku akan ikut rakyatku. Jadi Nabi SAW pun menepuk dadanya, alhamdulillah allazi waffaqa rasulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah beri taufik kepada rasul, pesuruhnya Rasulullah. Tapi hadis itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, aku telah puas mencari jalan-jalannya di buku-buku yang kecil dan di buku-buku yang besar, dan aku telah bertanya dengan guru-guruku semuanya dan mereka semua tak mengetahuinya melainkan dua jalan ni saja dan dua-dua jalannya lemah. Siapa kata ni? Ibnu Hajar. Dia kata dah puas cari. Kalau awak boleh cari, awak jumpa, alhamdulillah, silakanlah. Jadi hadis dia zahir cuma dua jalan, dua-dua zahir. Jadi tak boleh nak dikuatkan apa-apa pun. Cari kitab-kitab mana dia kata dia dah tak jumpa. Orang ni hafal ribu-ribuan hadis Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi hadis tu lemah. Baik. Jadi yang jelas patutnya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Maka apa-apa yang didatangkan oleh ar-rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka jauhilah. Apa-apa takutlah kepada Allah, Allah sendiri Allah amat keras siksaannya. Wa man yuti'ir rasulah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul maka adalah taat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah war rasula faqad faza fawzan 'azima. Wa man yuti'illah war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang telah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Jadi hendaklah kita taat kepada Rasul macam kita taat kepada Allah. Jelas. Jadi patutnya sama. Tapi dari segi kemuliaannya, kemuliaan agamanya, dari segi rohaninya, keagamaannya, tentulah Al-Quran kalamullah. hadis adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalam Allah takkan sama dengan kalam makhluk yang lain. Jadi demikianlah, kita kena bezakan antara ini dengan itu. Jadi bila kita jumpa perbezaan, kita ambil semua macam sama. Sahih, kita pakai, kita cuba kompromikan. Kita tak boleh kompromikan, kita tarjih. Kita tarjih. Kita ada khusus, mengkhususkan dan sebagainya. Jadi macam ni, ayat Al-Quran mengatakan kita puasa, puasa je. Apabila kita melakukan perkara yang batalkan ihram, yang melanggar pertalangan ihram, kita diperintahkan untuk bayar fidyah fasiyamin. Fasiyatun min siyamin. Hendaklah membayar fidyah dengan puasa. Tak sebutkan 3 hari. Sebenarnya datang hadis, hendaklah dia puasa 3 hari. Jadi kita tak ada masalah dalam perkara ini. Kita katakan ayat Al-Quran tu menerangkan ayat hadis di dalam hadis ni menerangkan apa-apa yang umum di dalam Al-Quran. Yang umum dalam Al-Quran. Dengan itu kita pun rehat dan bertenang, tak ada masalah. Baik. Jadi kita nak baca kesimpulan hadis muka surat 484. InsyaAllah ada banyak faedah. Ada 12 kesimpulan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, boleh mencukur rambut bagi orang yang sedang ihram jika ada nampak sekiranya dia tidak mencukurnya. Boleh mencukur rambut bagi orang yang sedang ihram jika perlu lah. Sekiranya dia tidak mencukurnya, tapi dia harus membayar fidyah. Hendaklah dia bayar fidyah. Maknanya kita boleh cukur rambut mengikut hadis tadi jika kita perlu. Kedua, pengharaman mencabut rambut bagi orang yang sedang ihram jika tidak bahaya. Maknanya kalau tak ada bahaya apa-apa, maka haramlah dia mencukur rambutnya ketika ihram. Dan walaupun dia boleh bayar fidyah, maknanya okeylah, nak putih rambut pasal benar bayar fidyah. Tak boleh Ada orang macam itu. Saya nak masuk aja apa ni, mikot ni, nak pergi Jeddah ni tanpa ihram, tanpa pakaian ihram, bayar fidyah tak salah. Tidak. Fidyah tu kita bayar sebab kita telah melakukan, kita melanggar perintah Allah SWT. Kita langgar perintah Allah, kita langgar hukum, iaitu berdosa, haram hukumnya. Dan kita kena juga bayar fidyah. Fidyah tidak boleh menggantikan taubat. Jadi kita perlu juga taubat. Yang hendaklah kita takut pada Allah SWT, jangan kita buat lakukan perkara yang melanggar ihram. Yang ketiga, yang afdal dalam fidyah ialah menyembelih seekor kambing. Afdal dalam fidyah menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Jika dia tidak mendapatkan kambing dan dia boleh berpuasa 3 hari, hendaklah dia puasa 3 hari ataupun dia memberi makan anak orang miskin. Yang ini dia boleh pilih. Masing-masingnya orang miskin ni tengah sah. Dalam satu riwayat disebutkan pilihan di antara 3 hal yang sementara yang disampaikan penulisannya. Ini nantilah kita dah tahu bahawa hukumnya adalah kita boleh pilih salah satu daripadanya. Yang afdal adalah kita sembelih kambing. Dan sembelih kambing lebih banyak dia punya susahnya, lebih banyak duit, lebih banyak apa ni harta kita keluarkan. Yang keempat, ini dia. Keberadaan as-sunnah, kedudukan as-sunnah sebagai pentafsir dan pemberi penjelasan bagi Al-Quran. Sadaqah yang disebutkan di dalam Al-Quran bersifat global. Juga gitu, sadaqah di dalam Al-Quran pasti dia tu mensiamin al-sadaqatin. Tak katakan sedekah macam mana, kasih 6 orang miskin ke, kasih 60 orang miskin, dan berapa banyak nak kasih. Jadi kedudukan as-sunnah dekat sini adalah menjelaskan, mentafsirkan ayat Quran yang berbentuk global umum tadi. Yang kelima, menurut zahir hadis ini yang dikeluarkan adalah setengah sah. Setengah sah, baik berupa biji gandum ataupun lainnya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i serta satu riwayat daripada Imam Ahmad. Inilah pendapat yang benar sebab ia disokong oleh hadis ini. Ada pun yang masyhur menurut pendapat Al-Imam Ahmad, boleh berupa satu mud bagi biji gandum atau setengah sa' yang lainnya. Jadi dikatakan boleh satu mud biji gandum ataupun setengah sa' lainnya. Maknanya diwajibkan satu mud ataupun setengah sa' yang lainnya. Jadi ini ada perbezaan dekat sini. Saya rasa tak tentu kat sini pasal dia ada masalah tentang kualitinya gandum. Kerana apa ni, kalau gandum satu mud, kalau lain benda, kurma apa semuanya, boleh setengah sah. Kita tak nak panjangkan kat situ. Yang keenam, tapi yang sepatutnya adalah mengikut zahir hadis. Setengah sah saja. Menurut zahir berapa nas turunnya ayat sesudah fatwa Nabi SAW. Ini kita terangkan tadi. Sehingga ayat itu menguatkan wahyu yang tidak dibacakan kepada beliau. Ini zahir dari beberapa riwayat. Di sini terkandung kasih sayang Rasulullah SAW. Iaitu SAW menyebutkan, tidak sangka apa ni penyakitmu sampai demikian lupa. Itu menunjukkan ini datang daripada hati, bukan main-main eh. Di nombor 8, di sini juga terkandung keharusan seorang pemimpin untuk mencari tahu keadaan rakyatnya. Nabi SAW bertanyakan khabar tentang sahabat-sahabatnya. Bilang mengetahui bahawa seorang sahabatnya sakit kepalanya. Yang ke-9, para ulama menyamakan mencukur rambut dengan memotong kuku, mengenakan wangian dan pakaian yang segala macam perhiasannya, yang disebut dengan istilah Sidiyatul Azhar. Sidiyatul Azhar. Jadi kalau kuku dah terlalu banyak sangat, tak tahan eh, sampai apa ni memudaratkannya, bolehlah dia gunting kuku, tapi dia kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Tapi yang memakai wangi-wangian tu rasa tak ada darurat kat situ. Jadi tak perlulah, memang tak boleh lah pakai wangi-wangian. Nanti kalau pakai dia kena fidyah. Nombor 10. Sebahagian riwayat menyebutkan bahawa Rasulullah SAW berjalan melewati Ka'ab. Dia lalu depan Ka'ab, dan sebagian lain menyebutkan bahawa dia didatang ke hadapan Rasulullah SAW. Para ulama mengkompromikan juga di dua riwayat ini bahawa pada awalnya beliau berjalan melewatinya, lalu beliau memerintahkan agar dia dibawa ke hadapan beliau. Jadi satu isyarat bagi apa? Apa yang ada dalam ilmu hadis? Ilmu hadis yang kita belajar ni cuma sikit yang ada kena dengan hukum lah. Tapi ulama hadis, mereka kaji, bahas, bincangkan perkara yang tak ada kena dengan hukum pun. Dari segi perbezaan riwayat itu pun mereka ada pembahasan yang panjang. Siapa rawi dia, siapa apa keadaannya dan sebagainya. Macam-macam mereka sentuh dalam ilmu hadis. Tapi tak disebutkan kaji ni lah, sebab yang kita nak tahu tentang hukum. Jika kita baca buku-buku hadis, buku-buku sah, Fathul Bari dan sebagainya, mencarakan apa ni hadis Imam Bukhari, yang kecil-kecil itu pun dia sebutkan juga. Kecil-kecil itu pun dia sebutkan. Bila ni, ni apa ni, waktu malam ke, waktu siang ke, macam-macam. Lagi-lagi waktu apa ni dalam bab haji ni. Yang ke-11, boleh mencukur sebelum membayar kafarat maupun sesudahnya. Boleh mencukur sebelum membayar kafarat maupun sesudahnya. Seperti kafarat sumpah, yang boleh dilakukan sebelum ataupun sesudah. Maknanya sebelum kita cukur rambut tu, kita dah boleh sembelih kambing dulu pun boleh. Ataupun kita puasa 3 hari, lepas tu baru kita cukur, boleh juga. Tak mestinya apabila kita cukur dan lepas cukur baru kita puasa ataupun kita beri makan atau kita sembelih kambing. Maknanya kalau kita dah buat siang-siang, tak sah, tak ada. Kita boleh buat sebelum ataupun sesudah kita lakukan perkara yang kita terpaksa buat tu. Itu yang diambil daripada zahir hadis ni lah. Kerana kalau hujrah ni dah cukur ke belum? Nabi dekat sini tak sebutkan cukur rambut kan dalam hadis riwayat ni kan. Nabi SAW terus kata pada dia, oh teruknya dia punya ni, sembelih ataupun beri makan ataupun puasa 3 hari. Maknanya dia kalau buat tu dulu, lepas tu baru cukur pun boleh. Itu zahir daripada mereka faham daripada hadis. Nampak sikit-sikit pun dia boleh jadikan pembahasan hukum. 12. Sebab turunnya ayat yang di dalam Al-Quran, jika ada di antara kalian sakit, mengangkat aminkum maridhan, adalah masalah yang dialami oleh Ka'ab bin Ujrah. Mengangkat aminkum maridhan awbihi azam min ra'tihi eh? Ataupun mengunyi sakit di kepalanya. Ayatnya umum untuk semua orang, tapi khas untuk Ka'ab. Ayat ni turun untuk siapa? Untuk Ka'ab bin Ujrah. Kerana yang terjadi untuk Ka'ab bin Ujrah, tapi hukum dia untuk semua. Jadi apakah faedah sababun nuzul, sebab turun ayat ni? Kenapa kita ulama ni mengambil perhatian terhadap sababun nuzul, sebab turun ayat? Kenapa mereka kumpulkan? Kadang-kadang mereka usaha untuk carikan yang sahih ke yang tak sahih. Apa faedah sebab turunnya ayat? Untuk apa? Itu kalau apa ni, nak tahu bila turunnya lah. Itu antara dia. Selain daripada itu, apakah keadaan ayat itu turun kan? Apakah keadaan ayat itu turun? Jadi kita boleh lihat hukumnya untuk keadaan ini saja ataupun sebagainya kan. Jadi kita ada beberapa faedah untuk sebab turun ayat. Ini sebenarnya ada masalah dalam usul fikih itu tentang hukum tu menurut umumnya lafaz tertentu tu ataupun mengikut sebabnya. Halil ibrah bi umumil lafzi atau bi khususi sebab. Adakah hukum tu yang kita nak cari, yang kita nak dapat daripada sebuah ayat Al-Quran ni daripada umum lafaznya ke ataupun sebab yang tertentu? Maknanya kalau kita katakan umum ayat tu, kita lihat umum dia, kita tak tengok sebab dia. Tak tengok sebab dia. Siapa saja yang masuk dalam ayat tu, tak kira sekarang sampai hari kiamat, hukumnya mengikut yang disebutkan dalam ayat tersebut lah. Yang disebutkan dalam ayat. Kalau kita katakan dia mesti mengikut sebab tertentu, kerana kita ada riwayat bahawa ayat ni turun kerana sebab ni, sebab ni, sebab ni kan, atau kerana sebab ni, satu sebab tertentu. Kita katakan hukum ni hanya untuk orang yang kat dalam apa ni, keadaan ni saja, kepada orang ni yang tertentu saja. Jadi ni ulama ada berbeza pendapat tentang perkara ini. Jadi kalau ada sebagian orang, mungkin kalau nak betul-betul pegang pada zahir saja, mereka mengatakan kitab boleh, ini bukan untuk semua orang, ni khas untuk kahwin hijrah saja. Boleh kan? Nak cakap macam itu. Jadi orang lain kalau sakit tak boleh potong rambut, tanya lah ataupun lain lah, hukum dia tak sama macam ni. Ataupun kita ambil umum lafaz tersebut, umum lafaz tu tak sebut pun pasal ka'ab, tak cakap pasal apa. Barang siapa yang sakit ataupun di kepalanya, maka hendaklah dia puasa ataupun dia dekat ataupun dia boleh. Dia nak ambil yang umum lafaz tu ke ataupun sebab dia. Jadi kita dapati di sini sahabat ni, Ka'bin Ujrah tu, dia sendiri mengatakan apa? Ayat ni turun kerana aku khususnya, bukan untuk orang lain. Bahkan sampai hari kiamat hanya dia seorang aja lah. Jadi satu kelebihan Ka'bin Ujrah ni, satu fadilatnya, buat ayat turun kerana dia. Satu kelebihan Ka'bin Ujrah ni. Tetapi kata Ka'bin Ujrah, walaupun demikian, ia hukumnya, hukumnya bukan untuk aku seorang, hukumnya untuk kamu semuanya. Sebab tu dalam hadis tu dia mengatakan, Kak Nujra mengatakan, nazalat fiyya khasah wa hiya lakum amma. Turun ayat ini sehubungan tentang diri itu saja secara khusus, tetapi ia berlaku, maknanya hukumnya berlaku bagi kalian secara umum. Jadi di sini kita kalau jumpa ayat-ayat Quran secara kaedah saja, secara kaedah umum, kita tak lihat kepada sebab, tapi kita lihat kepada lafaznya. Umum, kita ambil umum. Kalau di dalam ayat suruh perang kepada orang-orang yang apa ni, melampau, orang yang keluarkan kita daripada rumah-rumah kita, maka kita boleh katakan ini untuk ahli Mekah je. Ahli Mekah je kita boleh jihad. Nanti lepas tu dah tak boleh jihad lagi. Misalnya tak boleh, kerana itu memang sebab dia turun ayat tu untuk keadaan itu. Tapi lafaznya umum ke khusus? Lafaznya umum untuk semua orang yang macam tu, semua orang yang memusuhi orang Islam, membunuh orang-orang Islam, mengeluarkan diri dari negeri dia. Allah SWT tidak melarang kamu untuk memerangi mereka. Jadi di sini kita kena ambil umum lafaznya. Tapi apakah faedah sebab turun ayat tu kalau kita tak pakai sebab tu? Kita katakan jawabnya, faedah kita tahu sebab nuzul ayat, sebab turun ayat tu, bahawa orang yang pertama, sebab kita tahu bahawa orang pertama yang masuk dalam ayat ni adalah orang ini. Itu faedah yang pertama. Misalnya ayat dalam surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum. Iaitu orang-orang mukminin yang apabila dikatakan kepada mereka manusia, dalam Al-Quran nas manusia, bahawa innan nas qad jama'u lakum, sungguh manusia telah berkerumun nak serang kamu, maka takutlah mereka. Fasyahum, tapi orang-orang beriman, kata Allah SWT, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi mereka katakan, mereka mungkin tambah iman. Mereka dikatakan apa ni, orang-orang ni akan berkumpul nak attack kita. Dia mungkin tambah iman dia. Mereka kata cukuplah Allah bagi kami, dan dia lah sebaik-baik perlindung. Sebab turun ayat tu ataupun tafsiran nas tu, sebenarnya satu orang saja, satu orang syaitan ni sebenarnya dia yang kata kepada orang beriman. Dia kata dia tengok, ni manusia semua, ini orang kafir semua dah datang nak attack kamu. Takutlah. Tapi satu orang saja. Adakah kita katakan hukumnya hanya pada orang ni saja misalnya? Tak ada, semua orang yang macam itu sama. Dan semua orang beriman, bukan sahabat-sahabat je, semua orang beriman apa dia katakan macam itu. Kemudian dia bertambah iman dia dan dia berkata subhanallah ni'mal wakil, maka dia dapat ganjaran. Itu yang dalam ayat sebenarnya, fangqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali dengan nikmat daripada Allah, mereka dapat kemenangan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu faedah daripada sababu nuzul ayat, iaitu pertama sekali yang masuk dalam ayat itu adalah orang-orang ni, kemudian dia umum juga kepada orang lain. Baik, kita berhenti di sini dahulu. Tadi satu hadis Rabu soal? Soalan? Okay. Bandar Kufah letak di Iraq. Tahu tak kita bahawa dulu Al-Quran ditulis dalam khat Kufah. Antara khat yang tua adalah khat Kufah. Khat orang-orang Kufah ni macam ada lagi. Khat Kufah dia straight je. Dan orang Kufah antara orang-orang pertama yang hafal Al-Quran kiraat daripada Kufah, Kufiyun. Dan kalau kita baca buku Arab, buku Nahu apa semuanya, Al-Kufiyun, Al-Basriyun. Tapi di dalam konflik Iraq baru, untuk pandang Kufah tidak dilakukan lagi. Yang saya tahu tidak, belum lagi di, belum lagi ditukar. Kufah adalah tempat ini kota, ibu kota zaman pemerintahan Ali ya, Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Dia tak besar sangat, yang lagi besar Basra. Dalam jalan hukum dari sisi orang-orang, orang yang betul kendaki sahabat dia menyakitinya non-foto. Ini nanti yang kita keluar kan. Kenapa dia kena fikir juga? Sebenarnya kalau ikut fikir, kalau kita tak ada dalil, kita katakan dia tak payah bayar fikir. Sebabnya dia dimaafkan. Kalau apa ni, ma yuridullahu fikumul usra, ma yuridullahu fikumul usra, innama yuridullahu fikumul yusra wala yuridu fikumul usra. Hanya semuanya Allah menginginkan kesenangan bagi kamu, kemudahan bagi kamu, dan tidak Allah inginkan kesusahan bagi kamu. Kan? Jadi sepatutnya kita pakai kaedah-kaedah gini. Maknanya kalau dia dah susah, dah sakit, sepatutnya dia tak payah-payah kerja. Tapi kita dapati dalam sebuah perkara tak boleh. Sebuah perkara tak boleh seperti ini. Jadi ini perlukan nas. Kalau tak ada nas, saya rasa hampir semua orang mesti akan gunakan kias, pakai kaedah-kaedah tadi, ayat-ayat tadi. Mereka mengatakan dia tak payah apa-apa, dia cukup tapi tak payah apa-apa. Oleh kerana ada hadis ni, mereka terpaksa berpegang pada hadis ni. Kaedah-kaedah semua mereka tolak. Ini dalil, nah, hadis sahih. Kemudian mereka tambah lagi, ini juga faedah bahawa perkara-perkara pantang larang ihram yang lain kita kiaskan dengan dengan masalah ni. Bila dilakukan kerana sebab, kerana sakit, kenapa semuanya, kerana sakit lah, kerana uzur, maka dia boleh, tetapi dia kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Tapi kenapa pula ada kajian yang balik-balik apa? Ah, yang itu satu masalah lain. Talaf, tentang talaf tu adalah maknanya perkara yang kita dah buang tu. Mereka ambil sedikit daripada hadis ini. Mereka ambil sedikit daripada ni hadis ini. Taruhlah Ka'ab bin Ujrah ni dia cukur rambutnya terlupa, mereka dapati dia akan kena juga bayar fidyah. Dia akan kena bayar fidyah juga. Walaupun dia terlupa, mereka dapat cita, tapi tak nampak jelas lah, tak nampak jelas. Ini sebenarnya istihad juga. Mereka bezakan antara ni dengan yang itu. Kerana apa? Yang ini kita cuma kita boleh istidrak, maknanya kita boleh cuci ke apa semua ya. Lepas tu kita tak tahu, kita tanggalkan kita punya baju, kita punya topi atau tembok, dah tak ada apa-apa kan. Dan asal dia sebenarnya, mereka tahu pula bahawa asalnya, bahawa dalam syariat, kalau terlupa dimaafkan. Semua orang tahu tu. Jadi mereka try nak nak kuatkan asal tersebut. Jadi dia terlupa, dia masih boleh lagi tanggalkan, tungkuk dia, boleh tanggalkan tukin dia, jadi boleh hilangkan minyak wangi dia. Jadi kita jadikan macam itu dan kita tak kenakan apa-apa di dia. Itu lebih dekat dengan roh syariah lah dari segi situ. Tapi kalau dah dia tak sengaja dia terpotong kuku, dia gunting rambut, kita katakan tak boleh. Pasal benda tu dah tak boleh ambil balik. Tapi ini juga dalam keadaan istiak. Kalau kita sempat, kita akan, kita tak rasa ada kata jumpa lagi pembahasan ni. Sebenarnya ini banyak dalam fikir. Kita akan tengok dalam soal jawab kapanya, terangkan perbezaan-perbezaan ini. Ini antara satu kaedah ulama yang ada. Tak disepakati juga, dia pun tak disepakati juga. Masih istiak, tak adalah. Kalau tak adalah, masih boleh istiak. Soalan. Yes. Puasa. Kemajian di kita dalam waktu sahaja. Bila nak kena jawab pada kami di rumah, jadi waktu dia tu. Bila pakai bayar tiga taan sedekah kan? Ha. Boleh kan? Boleh tak boleh? Boleh. Ha, boleh. Boleh. Puasa juga orang apa tu? Apa nak bayar juga? Apa ni? Ha. Semua orang salah juga. Orang bayar dengan duit. Kalau bayar dengan beras boleh lah. Kalau asal tak ada apa-apa. Asal dah awak kalau nak wajibkan semua ke kambing dulu, wah teruk juga. Awak sakit ni sekarang ni. Kan? Satu hari dalam merah tu dia kena bayar dalam merah kan. Jadi satu hari dia jambut dan bos. Satu hari dia terpakai pun tak. Satu hari dia terpakai minyak wangi. Kalau itu juga satu masalah. Kalau dalam satu hari dia langgar ihram 2-3 kali, dia kena 3 fidyah ke 2-3 fidyah ke, dia kena 1 fidyah saja. Ha? Kalau satu hari dia curi banyak kali, dia kena potong satu tangan ke, dia potong 2-3 tangan. Banyak tangan. Kalau satu hari yang banyak kes puasa tu, dia bertubuh lebih-lebih satu kali, dia kena satu ataupun dua kafara. Dia apa ni, bebaskan dua hamba atau satu, satu kali. Jadi dia tu masalah lagi. Mereka mengatakan kalau dia belum lagi bayar, itu semua masuk dalam bebanan, satu bebanan, satu tanggungan. Jadi dia bayar satu, cover semuanya. Teruk lah. Terlupa ni. Cabut ni satu, cabut. Dari petang je. Dan dia belum bayar, dia kena 3-4 lagi. Berapa hari tu kalau 3x5, 15 hari nak kena puasa. Berat. Sebab orang katakan tak. Itu semua masuk dalam satu kesalahan. Dia combine kan dia satu kesalahan. Kerana dia belum bayar lagi. Jadi dia bayar satu je, cukup. Tu lama mengatakan demikian. Tapi kalau dia dah bayar, satu tu dia dah bayar, lepas tu terlupa lagi, kena lagi. 3-4 kali macam itu, dah bayar, terlupa. Apa yang terlupa? Dia kena. Begitu juga curi, curi. Kalau ada curi sekali dah kena, dah potong, curi lagi, kena lagi lah. Gitu. Tapi kalau belum lagi kena, semua kira satu. Bila masa tak kena bayar nanti? Bayar dam kita dah katakan tak ada had. Kalau ada tahun, setahun pun boleh. Bukan boleh lah. Lepas dia bayar pun boleh. Tak syarat. Dia tak ada syarat dan untuk umum. Cuma syarat dia hendaklah dia beri makan orang miskin di tanah suci haram. Kalau yang miskin ni di tanah suci haram, mesti syarat dia. Kerana ada hadis lagi. Ya, boleh pukul sebelum membayar kepala. Itu ayat tu tentang lain. Itu tentang ihsar. Ihsar kalau ada kat sini, ihsar tu maknanya kita pergi lepas tu kita kena kepung, tak dapat pergi. Misalnya Allah alhamdulillah, ini satu tentera misalnya masuk Mekah, dia kontrol, dia conquer, lepas tu tak ada orang buat haji. Pernah terjadi sebenarnya, pernah terjadi. Sekarang ni pernah terjadi, orang Syiah conquer, lepas tu tak ada orang pergi haji. Orang pergi haji boleh bunuh. Jadi sekarang awak dah tak ada pergi haji, awak bawa kemelihan lah, yang apa kami